telah di situ rumah aku. Thank you. panjang di kuncit kipang. Di kaliku banyu batang hari sembilan mengalir bombo ke sungai musi jugong. Elok laku ngai siru pocindo menawan muat kakak siang terkenang. Tapi salonian, ay sama jadi bini yang benar-benar toan, ay sama kerjanya mudah tapi salonian, ay sama. Tapi salonian, ay sama nyari bini yang benar-benar soan, ay sama kerjanya mudah tapi salonian, ay sama nyari bini yang benar. Bukan Jangan